Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد, pembahasan kita bersama bab ke-15 tentang firman Allah tabaraka wa ta'ala di beberapa ayatnya yang dibawakan oleh muallif Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Yang pertama, surat Al-A'raf di dua ayat, ayat ke-191 dan 192. Dalil yang disebutkan berikutnya yang kita sedang bahas belum selesai pada pekan yang lalu, surat Fatir ayat ke-13. Surat Fatir, urutan surat yang ke-35 dari surat-surat Al-Quran, muallif menyebutkan walladzina tad'una min dunihi ma yamlikuna min qitmir. Ayat ini potongan ayat ke-13. Kalau kita melihat secara lengkapnya, diawali yulijul layla fin nahari wa yulijul nahara fin layl. Dialah Allah Jalla wa'ala yang memasukkan malam ke dalam siang dan memasukkan siang ke dalam malam. Wasakhkhara asy-syamsa wal qamar. Dan dialah Allah yang telah tundukkan matahari dan bulan. Kullun yajri li ajalin musamma. Masing-masing berjalan menurut waktu yang telah ditentukan. Zalikumullahu rabbukum. Ketahuilah, itulah Allah sebagai Rabb kalian yang melakukan itu semua. Lahul mulk. Kepunyaannya lah kerajaan. Maka setelah itu Allah menyatakan walladzina tad'una min dunih, dan orang-orang yang kalian seru, kalian sembah, min dunih, selain Allah, ma yamlikuna min qitmir, tidaklah mempunyai, tidaklah memiliki walaupun selembar kitmir. Kita telah sebutkan faedah yang disebutkan oleh Asy-Syaikh Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala tentang kata al-kitmir. Disebutkan oleh Allah Jalla wa'ala di dalam Al-Quran pada atau dengan tiga lafad atau tiga kata yang berbeda. Nah, yang artinya adalah saling mendekati. Al-Qitmir. Nah, yang tujuannya Allah sebutkan itu adalah lihaqarati syai', untuk merendahkan atau menghinakan sesuatu. Artinya sesuatu yang disembah selain Allah Jalla wa'ala. Tidaklah mampu untuk memiliki, membuat sekalipun selembar kitmir. Al-kitmir Makna yang pertama adalah al-lifafa ar-raqiqah allati 'ala an-nawat. Selaput tipis, selaput ari yang berada pada biji kurma. Di ayat yang lain Allah sebut dengan kata al-fatil. Wa huwa silkun yakunu fi syiqqi alladhi fi an-nawat. Selaput atau benang, nah, pada belahan biji kurma. Dan telah disebutkan kata al-fatil pada beberapa ayat Al-Quran. Kemudian yang ketiga an-naqir adalah an-naqra allati takunu ala dhahri an-nawat. Lubang atau lembaran yang berada pada punggungnya biji kurma. Nah, itulah yang kita dapati di ayat-ayat Al-Quran. An-Naqir juga telah disebutkan di ayat mana saja Allah sebutkan. Maka orang-orang atau sesuatu yang disembah selain Allah Jalla wa'ala tidak mampu membuat atau memiliki sekalipun selembar selaput ari kurma. Sesuatu yang tipis, yang ringan, tetapi itu pun tidak bisa mereka lakukan. Maka lihaqarati syai', untuk merendahkan sesuatu yang disembah selain Allah. Kalau sudah jelas tahu bahwa itu rendah, mengapa mereka melakukan sesembahan kepada mereka, kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, berikutnya kita lanjutkan penjelasan Al-Syeikh Al-Uthaymin rahimahullah. Fahaula la yamlikuna min qitmir. Maka terbukti bahwa mereka tidak mampu membuat sekalipun selembar qitmir. Fa in qila alaysa lil insan, alaysa al insan yamlikun nakhla kulluhu kamilan. Jika mungkin ada yang bertanya, bukankah manusia itu bisa memiliki pohon kurma semuanya secara utuh? Nah, dengan itu membuktikan bahwa manusia maksudnya memiliki pohon kurma tadi. Maka diajari oleh beliau kita untuk menjawabnya, innahu yamlikuhu. Memang dia memiliki, lakinnahu milkun naqisun, laisa haqiqiyan. Tapi dia memiliki dengan kepemilikan yang naqis, yang kurang. Laisa haqiqiyan, bukanlah yang sebenarnya, bukan pemilik yang sebenarnya. Ketahuilah pemiliknya adalah Allah Jalla wa'ala. Nah, sehingga dia tidaklah mampu untuk menindaklanjuti itu semua, melainkan dengan kehendak Allah Jalla wa'ala. Nah, dia tidak memiliki sesuatu atau pohon kurma tadi. Nah, jika sampai suatu ketika mungkin itu terbakar, nah, dia tidak mampu berbuat untuk apa-apa. Hangus, ludes apa yang dia miliki tadi. Idha'atul mal, hartanya hilang, habis sawah ladangnya untuk menanami, karena dia tidak memiliki kepemilikan yang sesungguhnya, melainkan kepemilikan yang naqis, yang kurang, karena dia makhluk, bukanlah dia pemilik yang sebenarnya, apalagi pencipta dari itu semua. Nah, ini terkait suatu pertanyaan tadi, bagaimana kalau seseorang dikatakan memiliki ini, memiliki itu, memiliki sesuatu, ketahuilah jawabannya kepemilikan yang ada padanya adalah kepemimpinan yang naqis, laisa haqiqiyan, mengandung kekurangan dan bukan kepemilikan yang sebenarnya. Kita lanjutkan ayat ke-14-nya. In tad'uuhum la yasma'u du'aakum walau sami'u mastajabu lakum wa yawmal qiyamati yakfuruna bisyirkikum wa la yunabbi'uka mithlu khabir. Walaupun dalil yang disebutkan hanya ayat ke-13, namun Asy-Syaikh Al-Utsaimin rahimahullah melanjutkan satu ayat berikutnya, yakni ke-14. In tad'uuhum, jika kamu seru mereka. Di situ kita dapati tad'uuhum. Nah, faedah dari sisi bahasa bahwa itu asalnya tad'uunahum. Sebelum hum ada nunnya, tad'uunahum. Nunnya jadi hilang karena suatu sebab. Sebabnya adalah ada huruf in sebelum kata in, sebelum kata tad'uuhum. Nah, tatkala sebelum datang in maka dibaca tad'uunahum. Ketika datang in maka nunnya hilang, tad'uuhum. Maka huruf in ini termasuk huruf jazm. Nah, nanti akan dipelajari lebih lanjut dalam pelajaran nahwu, apa huruf jazm itu, apa huruf rofa itu, huruf nasab. Nah, maka salah satunya ketika datang huruf jazm, maka kata kerja berikutnya akan terpengaruh diantaranya dalam bentuk sukun, dan juga bisa berakibat hilangnya suatu huruf seperti kata ini, hilangnya huruf nun karena pengaruh huruf jazm. In tad'uuhum. Nah, la yasma'u du'aakum, jika kalian minta atau kalian seru mereka itu, la yasma'u du'aakum, maknanya adalah mereka tidak bisa mendengar doa kalian. Perhatikan juga di sini suatu faedah dari sisi bahasa, kata yasma'u. Yasma'u asalnya yasma'una, fi'il mudhari', tapi nunnya hilang. Kenapa hilang? Karena ada pengaruh. Pengaruhnya sama seperti sebelumnya, ada huruf jazm, yaitu la. La sebelum yasma'u. Maka menjadi konsekuensinya hilang nunnya dengan masuknya huruf la. La yasma'u. Asalnya yasma'una. Nah, la yasma'u du'a'akum, mereka tidak bisa mendengar doa-doa kalian. Dua kalimat ini adalah saling terkait, gayung bersambut ya. Nah, in tad'uuhum istilahnya, istilah nahwu, jumlah syartiyah, satu kalimat yang mengandung syarat. In tad'uuhum, jika kalian seru mereka. Nah, apa akibatnya? La yasma'u du'aakum, mereka tidak akan bisa mendengar doa kalian. Maka la yasma'u du'aakum, jawab, jawabus syarat, jawabnya syarat. Nah, antum kasih tanda in tad'uuhum, jumlah syartiyah, la yasma'u du'aakum, jawabus syarat. Ketika ada suatu persyaratan di sana, maka akan timbul dampaknya. Ketika kalian menyeru sesembahan-sesembahan selain Allah, maka konsekuensi yang dihasilkan, la yasma'u du'a'akum, tidaklah bisa mendengar doa kalian. Ini dinamakan jawabus syarat. Nah. Demikian sisi faedah yang bisa kita ambil. Nah, huruf jazm sudah dua kita dapatkan, in dan juga la, dan pengaruhnya kita sudah tahu, hilangnya huruf nun baik pada kata in tad'uhum maupun pada kata la yasma'u. Ini tolong dicatat. Naam. Kemudian Allah Jalla wa'ala menyatakan, walau sami'u mastajabu lakum, walau itu huruf waw di awal kemudian dengan lau, dan seandainya sami'u, seandainya mereka bisa dengar, mastajabu lakum, di situ ada kata istajabu dari kata istajab. Nah, pengabulan, dikabulkan. Akan tetapi diawali dengan huruf ma yang jenisnya adalah nafi, bentuk peniadaan. Mastajabu, mereka tidak bisa mengabulkan, lakum, untuk kalian. Seandainya mereka bisa mendengar pun, niscaya tidak bisa mengabulkan permintaan-permintaan kalian. Nah, artinya sesembahan-sesembahan, berhala, patung dan yang lainnya, ketika engkau panggil, engkau harapkan, engkau minta sesuatu, mereka tidaklah bisa mendengar. Sebagaimana tadi telah disebutkan, anggaplah mereka itu bisa mendengar. Misalkan mereka mengelak dan tetap terus bersikeras menyatakan bahwa mereka tadi, sesembahan tadi bisa mendengar. Ketahuilah bahwa Allah menyatakan berikutnya, mastajabat, mereka tidak bisa menuruti, mengabulkan permintaan-permintaan mereka. Nah, kenapa demikian? Li'annaha la taqdir ala dhalik, karena mereka tidak mampu. Bagaimana mengabulkan karena mereka tidak memiliki kemampuan. Demikian. Maka oleh karenanya Nabi Allah Ibrahim alaihi salam itu mengingatkan kepada ayahnya Azar, ayah beliau Azar, beliau ingatkan yang Allah abadikan di dalam Al-Quran, tepatnya pada surat Maryam ayat 42, ya abati, demikian beliau memanggil, wahai ayahku, ya abati, lima ta'budu, mengapa engkau sembah, ma la yasma'u, apa-apa yang tidak bisa mendengar, wala yubsir, dan apa-apa yang tidak bisa melihat. Disadarkan, diingatkan dakwah beliau kepada sang ayah, lima ta'budu, mengapa engkau sembah, ma la yasma' wala yubsir, sesuatu yang tidak bisa mendengar, tidak pula bisa melihat. Wala yughni anka syai'a, dan juga tidak bisa menolongmu sedikit pun. Sudah tiga kelemahan ya. La yasma, tidak bisa mendengar. La yubsir, tidak bisa melihat. Wala yughni anka syai'a, tidak bisa menolongmu sedikit pun ketika engkau meminta pertolongan, ketika engkau butuhkan bantuan, la yughni anka syai'a, agar sadar ayahnya kembali ke jalan Allah, bahwa sesuatu yang disembah sembah itu semua tidaklah bermanfaat sedikit pun. Nah, bahkan mereka itu adalah dibuat. Nah, tidak menciptakannya dirinya sendiri. Maka ini adalah bentuk safah. Safah itu kedunguan. Safah itu memperbodoh dirinya sendiri. Allah ingatkan juga di dalam salah satu ayatnya Al-Baqarah 130. Wa may yarghabu an millati Ibrahima illa man safiha nafsah. Bisa dibuka surat yang diisyaratkan tadi Al-Baqarah 130. Wa may yarghabu, dan tidak ada yang benci, an millati Ibrahim, kepada agamanya Ibrahim alaihissalam, illa man safiha nafsah, melainkan yang memperbodoh dirinya sendiri. Illa man safiha nafsah. Safih, orang-orang yang menyeru selain Allah Jalla wa'ala dikatakan sebagai safih, dungu, bodoh terhadap dirinya. Nah, karena dia tidak bisa mengukur, menilai bahwa sesembahan tadi, apa yang dia mintai, tidak bisa mendengar. Seandainya bisa mendengar pun tidak bisa mengabulkan permintaan mereka. Kemudian Allah menyatakan, wa yaumal qiyamati yakfuruna bisyirkikum. Wa yaumal qiyamati yakfuruna bisyirkikum. Dan di hari kiamat kelak, surat Fatir ayat ke-14 ini, dan di hari kiamat kelak, yakfuruna bisyirkikum, mereka mengingkari terhadap kesyirikan kalian. Mereka tidak merasa bahwa mereka dipersekutukan selain Allah. Yakfuruna bisyirkikum, yakni yatabarra'an yatabarra'una minhu, mereka berlepas diri. Nah, kami tidak menganggap, pada mereka-mereka yang menganggap kami, meminta-minta kepada kami, maka kami berlepas diri. Yakfuruna bisyirkikum. Kalimat ini senada dengan Al-Ahqaf. Nah, kita padukan. Nah, kita bandingkan dengan ayat yang lain yang telah diisyaratkan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah. Al-Ahqaf ayat ke-6. Dibuka Al-Ahqaf ayat ke-6, surat Al-Ahqaf adalah surat ke-46. Wa idza husyiran nasu kanu lahum a'da wa kanu bi'ibadatihim kafirin. Dan jika manusia itu dikumpulkan, yakni maksudnya di yaumil qiyamah, kanu lahum a'da, niscaya sesembahan-sesembahan itu menjadi a'da, menjadi musuh, lahum, buat mereka. Wa kanu bi'ibadatihim kafirin, dan mengingkari pemujaan-pemujaan mereka. Nah, mengingkari pemujaan-pemujaan mereka, kami tidak merasa dipersekutukan, kami tidak merasa mereka menjadikan kami sebagai sesembahan selain Engkau ya Allah. Nah, berlepas diri. Mereka takut dan mereka tidak merasa menyekutukan Allah Jalla wa'ala. Nah, demikian kondisi mereka ketika dibangkitkan, dikumpulkan oleh Allah Jalla wa'ala, mereka berlepas diri. seperti mereka yang beribadah kepada Uzair. Kaum Yahud menyatakan Uzair adalah putranya Allah. Nasara menyatakan Al-Masih Isa bin Maryam putranya Allah. Nah, kalau itu yang terjadi pada Yahud, kalau itu terjadi pada Nasara, maka kepada yang lainnya pula yang menjadikan ahjar wa asjar wa nahwiha, mereka menjadikan pepohonan bebatuan tadi dan semisalnya sesembahan-sesembahan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Allah jalla wa'ala di yaumil qiyamah nanti, bagaimana ayat tadi, wa yaumil qiyamah yakfuruna bisyirkikum, yaumil qiyamah Allah akan datangkan bebatuan-bebatuan itu semua. Fatakfur bisyirkin man yusyrik biha, maka bebatuan itu pun ataupun selainnya berlepas diri dari kesyirikan yang mereka lakukan. Dipertegas oleh Allah subhanahu wa ta'ala, innakum wa ma ta'buduna min dunillah hasabu jahannam, sungguh kalian dan apa yang kalian sembah selain Allah subhanahu wa ta'ala, nam, itu menjadi pembakar api jahannam. Demikian pula hadith sahih Bukhari dan Muslim dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu inda bu'ithan nas yuqalu li kulli ummah la tutba' kullu ummatin ma kanat ta'budu min dunillah. Ketika manusia nanti dibangkitkan oleh Allah jalla wa ala di yaumil qiyamah, akan dikatakan pada setiap umat, setiap kaum, setiap generasi, diikuti setiap kaum apa-apa yang mereka sembah selain Allah subhanahu wa ta'ala. Maksudnya, bebatuan yang disembah oleh suatu kaum akan ada di hadapan mereka di yaumil qiyamah. Yang mana bebatuan tadi lahu kalam yantik bihi, bisa bicara, wa yakfur bisyirkihim, dan akan mengingkari kesyirikan yang mereka lakukan. Demikian pula kalau mereka mau menyembah pepohonan atau sesembahan-sesembahan yang lainnya, akan dihadapkan oleh Allah jalla wa'ala apa-apa yang mereka sembah tadi yaumil qiyamah, dan bisa berbicara dan untuk membuktikan bahwa mereka itu berlepas diri dari pengikut-pengikutnya. Nah, maka kalau yang disembah itu nantinya akan dihadirkan dan akan dicampakkan dalam an-nar, menunjukkan kehinaan bagi penyembahnya. Menunjukkan kehinaan bagi penyembahnya. Demikian kondisi di yaumil qiyamah. Wa yaumil qiyamati yakfuruna bisyirkikum. Kemudian di penghujung ayat 14 Allah akhiri, wala yunabbi'uka mithlu khabir. La yunabbi'uka, padanya kata yunabbi'u. Yunabbi itu artinya memberitakan atau memberikan keterangan. Yunabbi'uka artinya memberikan keterangan kepadamu. Namun karena didahului dengan la yang artinya peniadaan, sehingga maknanya tidak ada yang bisa memberikan keterangan kepadamu. Nah, maksudnya di sini Rasul sallallahu alaihi wasallam kepadamu hai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mislu khabir. Mislu artinya seperti. Khabir, salah satu dari nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sering kita dengar dan tahu kata khabir. Apa khabir itu? Syekh Al-Utsaimin menjelaskan, al-alim bi bawatinil umur. Al-alim yang maha tahu bi bawatinil umur, dengan perkara yang tersembunyi sekalipun. Itu khabir. Ada juga al-alim. Al-alim maha mengetahui. Tapi al-khabir adalah al-alim, ialah zat yang maha tahu, yakni Allah Jalla wa'ala, bi bawatinil umur. Sehingga maknanya, wala yunabbi'uka mithlu khabir, dan tidak ada yang bisa memberikan keterangan padamu hai Muhammad mithlu khabir, seperti yang diberikan keterangan oleh zat yang maha khabir, yang maha tahu, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, demikian kelengkapan Fatir ayat ke-14. Selesailah dua ayat 13 dan 14. Bahwa sembahan yang disembah selain Allah tadi telah disifatkan tidaklah bisa mendengar doa kalian, dan jika mereka bisa mendengar maka mereka tidaklah bisa mengabulkan. Kemudian Syekh Al-Utsaimin rahimahullah mengangkat suatu permasalahan dalam bentuk pertanyaan. Hal yasma'ul amwat? Apakah orang mati itu bisa mendengar assalam yang memberikan salam kepadanya? Wa yuraddiduna, dan kemudian bisa menjawabnya, ala man sallama alaihim, terhadap orang yang memberikan salam kepada dia. Diulang, apakah orang mati itu bisa mendengar salam ketika ada yang memberikan salam kepadanya? Bisa dipahami? InsyaAllah. Bagaimana untuk menjawab ini? Ukhtulifa fi dhalika ala qawlain. Padanya ada dua pendapat. Apakah orang mati itu bisa mendengar salam ketika ada yang menyampaikan salam kepadanya, bahkan bisa menjawabnya? Al-qaulul awwal, pendapat yang pertama, annal amwata la yasma'una salam, bahwa orang-orang yang telah mati itu tidaklah bisa mendengar salam. Pendapat pertama menyatakan tidak bisa mendengar salam sekalipun. Nah, bagaimana dengan sabda Nabi menyatakan ketika ada orang ziarah kubur mengucapkan assalamualaikum, ya kan? Assalamualaikum, salam kepada kalian. Kalian di sini siapa? Al-amwat, orang-orang yang telah meninggal dunia. Atau sunnah ketika masuk ke pemakaman kita ucapkan assalamualaikum ahlad diyar minal mu'minin awal muslimin wa inna insyaallah bikum lahiqun. Bagaimana riwayat itu? Kata Syekh Al-Utsaimin, doa la yuqsadu bihi al-mukhatabah. Di situ terkait dengan doa. Bukankah doa assalamualaikum, salam atas kalian, la yuqsadu bihi al-mukhatabah, tidak dimaksudkan untuk ngajak bicara. Kalau diajak bicara ketika kasih salam berarti ada respon untuk dijawab. Bukan demikian, bukan terkandung mukhatabah, sifatnya pembicaraan, tapi di situ kaitannya dengan mendoakan. Nah, kemudian kata beliau, anggap mereka itu bisa mendengar orang-orang yang sudah meninggal tadi. Sebagaimana disebutkan dalam suatu riwayat, yang disahihkan oleh Al-Imam Ibn Abdul Barr rahimahullah, dan juga diakui pula oleh Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, bi annal insan idza sallama ala syakhsin ya'rifuhu fid dunya raddallahu alaihi ruhahu faraddas salam. Sebutkan di situ bahwa manusia atau bahwa seseorang idza sallama ala syakhsin, jika dia mengucapkan salam kepada seseorang, ya'rifuhu fid dunya, yang pernah dia tahu, dia kenal di dunia, raddallahu alaihi ruhahu, maka Allah akan kembalikan ruhnya kepadanya, raddas salam, untuk kemudian menjawab salamnya. Kata Syekh Utsaimin, seandainya riwayat ini sahih, apa yang diriwayatkan oleh Imam Ibnul Bar dan juga diakui oleh Imam Ibnul Qayyim, naam, fala yalzam an yasma'u kulla syai'in. Perhatikan, tidak mengharuskan untuk bisa mendengar segala sesuatu. Ya, seandainya riwayat itu bisa diterima, maka tidak mengharuskan mereka, si para mayit, bisa mendengar segala sesuatu. Nah, kemudian seandainya mereka bisa mendengar selain salam, nah, maka kita katakan tidak mungkin. Nah, kenapa tidak mungkin? Karena Allah Jalla wa'ala sudah menyatakan tadi pada Fatir, pada Fatir ketiga 13, la yasma'u du'a'akum. Mereka yang dimintai tadi, seruan-seruan tadi kan sudah mati. Sifatnya orang mati tadi, la yasma'u du'a'akum, tidak bisa mendengar. Tidak bisa mendengar. Sehingga kalau mereka meyakini bisa mendengar selain salam, maka berarti mengkufuri terhadap ayat Al-Quran. Nah, sehingga dengan itu tidak ada pertentangan antara hadis dengan ayat. Hadis yang dimaksud sabdanya Nabi, assalamualaikum dara qaumin mu'minin, salam atas kalian kepada penduduk tempat ini dari orang-orang yang beriman. Nah, dengan ayat yang menyatakan la yasma'u du'a'akum, tidak bisa mendengar doa kalian, tidak terjadi pertentangan, keduanya saling melengkapi. Jika dikatakan bisa mendengar salam, maka hanya sebatas salam saja. Nah, hanya sebatas salam. Tapi di sini dikatakan, dan itu adalah kaitannya untuk doa, mendoakan mereka. Pendapat yang kedua, annal amwat yasma'un, bahwa orang yang meninggal itu bisa mendengar. Nah, mereka, para ulama yang berpendapat ini, berdalil dengan orang-orang yang ziarah, melayat ke kuburan, di mana telah disebutkan hadis yang sahih, annal musyayyi'in, bahwa para pelayat, idan sorofu, ketika mereka sudah balik, sami'ul musyayyi' qar'uni alihim, maka yang dilayat bisa mendengar jejak sendal mereka, jejak alas kaki mereka. Nah, riwayat ini sahih, sahih Bukhari. Nah, bagaimana dengan riwayat ini yang dijadikan pendalilan pendapat yang kedua? Al-jawab ala hadaini dalilain, kata beliau, untuk menjawab dua dalil di atas, yang pertama, la yalzam minas salam alaihim an yasma'u. Tidak mengharuskan dari salam itu mereka bisa mendengar. Ya Pak ya, ketika yang itu memberikan salam tadi, tidak mengharuskan mereka bisa mendengar salam. Nah, oleh karenanya kaum muslimin, para sahabat itu salam kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam di masa hidup beliau di waktu tasyahud, ya, di waktu tasyahud. At-tahiyyatu lillah was-salawatu wat-thayyibat assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Bukankah begitu kita ucapkan ya di dalam tahiyat, sampai kemudian ada penjelasan berikutnya, ada perbedaan bahwa ketika beliau sallallahu alaihi wasallam sudah meninggal maka bukan assalamu alayka tadi, tapi assalamu ala nabiyyi wa rahmatullahi wa barakatuh. Ini pendapat. Nah, walaupun tentunya boleh tetap dengan assalamu alayka ayyuhan nabiyyu sekalipun beliau telah meninggal dunia. Maka beliau tentunya di sini tidak bisa secara yakin dan pasti tidak bisa mendengar tasyahud para sahabat tadi di saat beliau sallallahu alaihi wasallam hidup. Maka menunjukkan bahwa dari salam tidak mengharuskan mereka si mayit bisa mendengar. Yang kedua, yang terakhir, sudah masuk waktu isya. Fahuwa waridun fi waktin khas. Maka itu datang pada waktu khusus. Apa waktu khusus yang dimaksud? Insiraf. Insiraf artinya berpalingnya pelayat tadi. Berpalingnya pelayat setelah pemakaman. Nah, berarti mendengarnya di saat waktu khusus saja. Setelah itu tidak bisa mendengar apa-apa. Karena itu sifatnya khusus dan berdasarkan hadisnya adalah hadis sahih, sehingga tidak boleh dipungkiri dan diingkari, melainkan kita didudukkan sesuatu semuanya tadi pada porsinya masing-masing. Nah, maka dengan dua jawaban tadi untuk menjawab dua dalil telah terpahami insyaallah taala. Ala kullin, kata Syekh Al-Utsaimin mengakhiri, fal qaulani mutakafian, dua pendapat tadi saling melengkapi. Wallahu a'lam bil hal. Dan Allah subhanahu wa ta'ala sajalah yang maha tahu terhadap setiap keadaan. Itulah yang bisa kita bahas pada kesempatan malam hari ini. Selesailah pendalilan ayat-ayat Al-Quran. InsyaAllah ta'ala pertemuan berikutnya melanjutkan dengan dalil dari hadis. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.